Hari ini kita akan membahas satu tema, dari mana dan untuk apa. Begitu saya sampai, Pak Rudi udah tanya, Pak, ini tema membingungkan juga ya, katanya. Iya. Saya bilang apa? Kalau gak dibikin bingung, orang gak bakal mau coba. Dan apa sih? Mau di ngomongin apa sih? Ya, kadang-kadang tema dibikin untuk sesuatu yang membuat orang penasaran, sehingga mau datang. Kalau jelas-jelas dikatakan itu karunia roh, maka semua bilang, ah gue juga udah tahu, baca aja. Abis baca, nanti di dalam pengalaman kita sendiri semua masing-masing tahu karunia seperti apa dan bagaimana. Tetapi hari ini yang saya mau mengajak kita coba lihat, dari mana dan untuk apa. Membawa kita melihat bagaimana sumber daripada karunia itu, yaitu Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus untuk bekerja, yang dia kerjakan, yang paling penting, bahkan untuk membawa kita di dalam sesuatu, membangun diri dalam sesama, membangun jemaat Tuhan, dan menyaksikan Kristus. Ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita belajar untuk mengerti bagian firman Tuhan yang pada hari ini kita akan bahas bersama. Mari, saya akan mengajak Bapak Ibu coba membuka 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita akan baca bergantian. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu dengan ayat berikutnya, demikian sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya yang dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berbagai macam pengajaran yang kita tahu bagaimana tentang Roh Kudus dan karunia-karunia roh. Yang mementingkan manifestasi di dalam fenomenal-fenomenal. Satu sisi banyak orang bertanya, apakah benar hal-hal yang seperti ini berasal daripada Roh Kudus? Menjadi suatu tanya bagi sebagian orang, tetapi bagi orang kelompok-kelompok yang tentu merasa sangat asik bermain dan ada di dalamnya. Maka itu, jika manifestasi yang dalam kejadian sehari yang kita ngalami menjadi di mana membuktikan Roh Kudus bekerja dan membuat kita mengerti bahwa itu menjadi dasar kebenaran bagi setiap orang. Maka persoalannya adalah Bagaimana saya bisa tahu manifestasi itu benar-benar dikerjakan Roh Kudus atau mungkin juga dikerjakan dari roh yang lain? Ini menjadi suatu hal yang penting, perlu kita pikirkan baik-baik sehingga kita tidak terjebak dalam suatu permainan dunia roh yang membuat kita hanya melihat sesuatu bukti menjadi pengalaman dan membuktikan kebenaran, tetapi tidak lihat apa menjadi dasar, yaitu firman menjadi dasar kebenaran bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, mari kita coba melihat beberapa hal yang penting. Untuk apa, dari mana, dan untuk apa. Ini menjadi suatu tema yang penting untuk saudara dan saya. Ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita mengerti sehingga kita tidak terjebak dalam sesuatu pemikiran yang salah. Terlalu banyak orang melihat manifestasi menjadi suatu hal di mana menjadi dasar membuktikan bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus dan orang itu ada Roh Kudus. Ketika seseorang tidak mengadakan, tidak terlihat ada manifestasi di mana orang katakan, ah enggak ada Roh Kudusnya deh. Saudara-saudara, hari ini kita terlalu banyak melihat dibagi ada namanya gereja yang ada Roh Kudus dan gereja yang tidak ada Roh Kudus. Bukankah ini menjadi sesuatu pemilihan? Bukankah di dalam Roh Kudus menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan di mana untuk menghidupi gereja itu sendiri? Kalau tidak ada Roh Kudus, berarti gereja itu tidak ada hidupnya Allah di tengah gereja itu. Kalau ada Roh Kudus, hanya dibuktikan oleh manifestasi, membuktikan adalah roh Allah dan kehidupan Allah di tengah situ. Kenapa di luar daripada gereja banyak manifestasi yang dikerjakan oleh orang-orang yang bukan percaya kepada Kristus? Ini menjadi penting untuk setiap kita. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, supaya kita tidak terjebak dalam fenomena. Supaya kita tidak terjebak di dalam manifestasi. Tetapi kembali kepada firman Tuhan yang membawa kita melihat dan mengerti bagaimana karya Tuhan dan bagaimana isi hati Tuhan untuk di dalam sepanjang sejarah dia menuntun orang kembali kepada dirinya. Saudara-saudara, kalau kita bilang karena manifestasi baru membuktikan orang itu ada Roh Kudus, Alkitab mengatakan jika bukan dari roh Allah, maka orang itu tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, tidak harus melalui manifestasi. Manifestasi tidak membuktikan bahwa orang itu memiliki Roh Kudus atau tidak. Tetapi Roh Kudus menjadi tanda bagi orang itu ketika orang itu mengaku Yesus Tuhan. Tidak ada satu orang bisa mengenal Yesus dan mengatakan Yesus Tuhan jika bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang itu. Bukan Roh Kudus yang mendorong dan membuka pikiran orang itu sehingga dia melihat Yesus yang satu ini adalah Allah yang sungguh menjadi juru selamat. Tidak ada satu orang mampu mengatakan Yesus Tuhan kalau tidak Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu. Dalam satu KKR, tidak semua orang yang bertobat. Tidak semua orang yang terima Yesus sebagai juru selamat. Betapa sulitnya untuk supaya satu orang bisa terima dan mengenal Yesus dan menyebut Tuhan. Tidak gampang. Kecuali karena Roh Kudus yang bekerja melalui firman yang disampaikan dan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang itu. Maka pekerjaan Tuhan adalah memakai orang yang berbicara, lalu Roh Kudus juga bekerja di dalam hati orang. Membuka pikiran, membuka hatinya sehingga dia melihat sosok Yesus ini adalah Tuhan dan memberikan pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Maka itu kita tidak membangun di atas dasar fenomena. Kita tidak membangun di atas dasar manifestasi untuk membuktikan bahwa seseorang ada Roh Kudus atau tidak. Seseorang Roh Kudus adalah orang yang bertobat. Seseorang yang ada Roh Kudus adalah karya Roh Kudus bekerja dalam hati dia sehingga dia boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini menjadi suatu pokok yang paling penting untuk saudara dan saya. Untuk setiap orang di tengah-tengah kita sebagai komunitas Kristen, kita melihat Roh Kudus bukan roh cuma picisan. Roh Kudus bukan hanya cuma pekerjaan-pekerjaan di dalam fenomenal. Tetapi mukjizat yang paling besar adalah karya Roh Kudus melalui pemberitaan Injil. Adalah orang yang ada di dalam kegelapan dibawa masuk di dalam terang. Orang yang harusnya binasa dibawa masuk di dalam kehidupan. Tidak ada satu mukjizat yang lebih besar daripada kebinasaan dipindahkan menjadi orang yang harus hidup di dalam kekekalan bersama Allah. Jika bukan Roh Kudus tidak mampu membuat orang yang mengaku dirinya adalah berdosa untuk mau berdamai dengan Allah. Saudara, maka janganlah saudara meragukan bahwa diri saudara masih ada Roh Kudus enggak ya. Aduh, kalau ada Roh Kudus kayaknya saya enggak punya karunia-karunia macam-macam nih. Tetapi satu karunia dan karya Roh Kudus. Jika engkau bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karya Roh Kudus sudah ada dan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Dan menjadi meterai. Ini menjadi suatu kebahagiaan kita. Maka kita harus masuk lagi kembali. Ketika kita melihat karunia-karunia yang ada. Perlu kita hati-hati. Maka Paulus mengatakan dibuka dengan ketika kamu dulu belum mengenal Tuhan. Kamu masih menyembah berhala yang bisu. Membawa jemaat Korintus. Mungkin juga untuk kita hari ini untuk menyadari. Kalau dulu di mana mereka menyembah kepada berhala yang bisu. Kalau dulu mereka belum kenal Tuhan. Tetapi banyak fenomena, banyak manifestasi yang terjadi. Bukankah kita melihat ketika Musa membawa menghadap kepada Firaun. Pertama dia lemparkan tongkat menjadi ular. Tetapi apa yang dikerjakan oleh ahli sihir daripada Mesir. Mereka pun bisa membuat ular dari kayu-kayu menjadi ular. Ketika Musa membuat air menjadi darah. Ahli sihir pun bisa membuat sungai Nil menjadi darah. Ketika Musa membuat satu tula di mana katak bermunculan di mana-mana. Maka si ahli sihir ini pun bisa bekerja sama seperti Musa. Munculkan katak-katak di sini. Dan itu pada zaman PL. Di mana terus pekerjaan-pekerjaan Tuhan selalu ditiru. Selalu terus diikuti oleh Iblis untuk memberikan penyesatan kepada orang-orang. Maka itu menjadi penting kepada kita dalam zaman ini. Belum lagi ketika kita lihat dalam zaman ini bertemu dengan orang-orang pintar. Saudara-saudara, banyak setiap suku, setiap bangsa punya orang pintarnya sendiri-sendiri. Mereka mampu banyak melakukan mukjizat. Mereka banyak melakukan segala hal yang ajaib. Mereka banyak hal yang melakukan sehingga membuat orang kagum-kagum. Dan membuat pengikutnya terus bertambah dan terus bertambah. Saudara-saudara, saya punya pengalaman ketika waktu saya masih, waktu belum saya bertobat dengan banyak. Saya masuk dalam satu lingkungan, saya senang dengan kebatinan. Saya dengan senang dengan datang-datang yang namanya orang pintar dan orang bisa. Saya akan kunjungin mereka. Suatu ketika, waktu saya diperkenalkan dengan seorang ustad. Ustad ini, dia mampu di rumah teman saya, itu di rumah mantu dari Imora. Ketika perhiasan atau banyak yang keturunan dari keluarga Ang Imora dicuri dan hilang. Lalu orang perkenalkan ustad ini. Ustad ini adalah dia pintar ilmu falak. Dia bisa tahu siapa yang ngambil. Bahkan dia bisa memanggil yang barang hilang untuk kembali. Wah, luar biasa ya. Kagum, kaget. Lalu saya penasaran. Waktu itu saya bilang, Pak, saya mau ikut, saya mau kenal sama dia. Karena saya kebetulan adalah teman baik dari mantunya, dari Imora. Lalu Ustadz ini punya satu prestasi di mana waktu seorang teman motornya hilang dicuri. Lalu Ustadz cari Ustadz ini. Ustadz ini cuma di dalam air dia pakai beras. Beras udah dicuci bersih. Pakai air yang bersih lalu dia baca di bawah dia tatakin huruf-huruf yang dia tulis. Lalu setelah dia baca dia tarik antena. Dia bilang antena. Antena itu adalah paku diikat benang lalu benang itu ditarik. Ditancapkan dengan paku yang satu di depan rumah. Lalu muncul. Digeser-geser dari beras keluar foto gambar orang yang ngambil. Luar biasa ya. Lalu apa? Disuruh ambil ini kamera difoto supaya nanti lihat orangnya sama atau tidak. Difoto, diperbesar. Lalu si Ustadz bilang tanggal sekian adalah hari apesnya orang ini. Pasti dia ketangkep. Waktu ketangkep hari ini jaga-jaga kalian ada di seputar daerah mana? Jembatan 5. Wah, luar biasa. Lalu apa? Memang sial ini. Yang ngambil motor sial. Dia nabrak apa? Nabrak polisi. Lalu polisi bilang, enggak bisa, bawa polsek. Bawa ke polsek. Waktu bawa ke polsek, ada teman melihat, wah itu motor yang teman saya yang hilang. Lalu bilangin datang. Dia buru-buru datang bawa fotonya itu. Begitu dilihat, ih sama. Lalu dia tanya, ini kamu kan? Iya Bapak dapat dari mana foto saya? Suatu halnya, akhirnya. Lalu dia datang untuk melakukan sesuatu mukjizat. Dia mulai, saudara-saudara, hal seperti ini. Lalu dia mulai, dia panggil, dia katakan, di sini orang ini gambarnya seperti ini, you foto. Tetapi dia bilang itu, selain daripada itu akan kembali dan saya akan tambahkan harta karun yang tersimpan sekian lama dari dunia-dunia roh. Wah, teman saya bingung, udah barangnya kembali jadi kaya lagi, ya kan? Mulain di rumahnya lah, mulain dia kumpulin kita berapa orang, pakai madat, cari madat, lalu apa? Bakarin madat, lalu bakar madat di seluruh pelosok rumah. Kita olesin rokok, waktu itu sampai melepu. Ya, saya terus, supaya apa? Madat supaya datang yang dipanggil. Saudara, betul kamarnya teman saya disediakan untuk tempat memanggil roh itu datang. Lalu apa? Dimatin lampu. Lalu lampu cuma nyalain 5 watt. Kamar itu bunyi. Klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak. Kamar itu bunyi lalu dibuka. Dibuka. Dia keluar rohnya itu. Di sedian bangku, kursi, dia duduk. Dia bawa tongkat. Begitu tongkatnya dia pukul ke tanam. Rumah itu seakan-akan goyang. Wah. Itu saya ngalamin sendiri. Lalu dia mengatakan, saya Syekh Malik Ibrahim. Lalu duduk. Yang dia panggil pertama saya. Wah, celaka nih saya bilang. Saya datang. Ya, saya enggak tahu dia saya mesti sebut apa gitu. Dia pegang pala saya, rasa lo gitu. Kamu harus rajin-rajin berdoa. Cari Tuhan supaya kamu hidup jadi benar, supaya hidup kamu jadi waduh, dia tahu ya, gua selama ini udah enggak jauh dari Tuhan, dia tahu lo. Iya. Lalu seperti itu fenomena. Mungkin saudara cuma dengar. Ada yang cuma dengar suara, ini saya buktikan dan saya lihat dan saya dijamah sama dia. Sudah. Lalu saya pernah lagi mengunjungi di Tangerang. Ada satu orang yang kemasukan Kwan Kong. Jadi orang banyak nanya nasib, nanya apa-apa kepada dia. Lalu saya juga pergi dengan beberapa teman yang dari Manado. Oh oke, pijo kita pada dia bilang. Iyo. Pitanya kan pada dia, mar torang pe nasib mau jadi apa begitu. Wah, kita datang tunggu sampai lama. Sampai begitu dia bilang, jangan heran dia masuk Kwan Kong dia bisa berbahasa apa? Bahasa daerah si Kwan Kong itu. Kwan Kong itu adalah di orang daerah itu seputar pertengahan yang namanya Henan, itu namanya pertengahan dari daratan Cina. Dia bisa pakai bahasa aslinya, dia bisa ngomong. Bahkan ada satu orang yang bisa terjemahkan lagi. Wah, luar biasa. Lalu dia bilang apa? Kamu ini adalah orang yang senang berkelahi katanya. Wah, saya bilang, iya Kwan Kong, saya bilang. Lalu gimana? Mulai sekarang, kamu harus hidup benar. Waduh, setiap kali bilang hidup benar mulu. Saya kayaknya gak benar mulu ini. Iya, nanti supaya hidupmu, supaya jadi benar, kamu akan banyak rezeki. Ya Kwan Kong, yang penting rezekinya banyak dah, saya bilang. Iya kan? Ada dia ngomong dengan satu bahasa yang kita gak ngerti. Saya bisa Mandarin tetapi saya gak ngerti. Dia pakai bahasa daerah. Sama juga kalau Manado. Kalau datang Opo suka pakai bahasa daerah. Yang namanya bahasa kuno yang orang gak mengerti. Tetapi ada yang bisa terjemahkan. Sudah-sudah ini menjadi fenomenal yang terjadi. Di luar daripada karunia yang Tuhan kerjakan. Banyak orang bisa kerjakan. Roh jahat, roh iblis banyak bisa kerjakan. Belum lagi. Lalu itu begitu bertumbuh dengan saya. Semakin saya merasa asik dengan hal-hal begitu. Saya belajar. Kalau dulu cari orang, sekarang saya mau bisa sendiri. Ya, pengalaman ini juga mungkin dirasakan oleh Pak An-An gitu loh. Ya, maka kalau kita lagi cerita berdua suka asik. Kenapa? Asik dalam pengalaman yang lalu gitu loh. Ya, wah. Kita mulai belajar, kita namanya belajar kebatinan. Kita coba tahu pengolahan kekuatan yang ada. Kita peka waktu ada orang punya masalah. Sampai anaknya ngilang. Dia tanya saya bilang anakmu modelnya begini-gini ya. Rambutnya segini ya. Iya. Di sini ada tai lalat ya. Iya benar. Sekarang dia ada tuh di daerah seputar Lewiliang saya bilang. Coba deh dicari. Kita bisa ngomong. Kita bisa tahu. Karena apa? Nah, ini fenomena banyak ada macam-macam. Ada yang melihat. Ke vision. Ada yang suara hati berbicara. Saya enggak banyak lihat. Tetapi saya lebih banyak merasa ada suara hati yang berbicara. Pada saat waktu saya masuk ke dalam satu tempat, saya pasti tahu yang mana punya ilmu, yang enggak punya ilmu. Ilmunya berapa kuat, yang rendah atau tinggi kita bisa tahu. Sudah-sudah kekasih, ini menjadi bagian pengalaman saya. Yang saya tadinya merasakan ini asik dalam dunia itu. Tetapi ini bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka ketika saya mendengar suatu kali khotbah Pak Stephen Tong dikatakan, "You bukan cuma ke gereja, terlalu banyak orang gereja yang namanya Kristen, tetapi praktek dukun yang membuat nama Tuhan seakan-akan mereka pakai nama Tuhan, tetapi nama Tuhan yang dinista oleh mereka." Wah, saya rasa saya tertegur loh. Lalu saya bilang, saya pulang, saya cuma berdoa Tuhan, mungkin itulah saya yang dikatakan. Saya mulai bertobat dan akhirnya saya tinggalkan itu. Sudah-sudah kekasih, yang celakanya pada saat waktu Institut Reform kehilangan mobil, malam saya masih kumpul rame-rame sampai ada barbecue sampai jam 12 lebih. Begitu jam 3:30-4 saya diteleponin, "Perwin, mobil Institut hilang." "Lalu kenapa hilang?" "Udah lapor polisi." "Enggak bisa lihat, enggak tolong liatin." Saya bilang udah gak bisa lihat, gak pake-pake gituan. Saya bilang udah. Ya, sudah. Berlalu banyak manifestasi yang bisa dilakukan. Yang di luar daripada Roh Kudus. Yang membuat kita menjadi sesat. Yang bukan membuat mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan. Maka itu menjadi suatu hal yang kita perlu pikirkan baik-baik. Perlu kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan dengan jelas menuntun kita bagaimana melihat dan menilai Roh Kudus di dalam karyanya atau bukan Roh Kudus. Jangan terjebak kita di dalam fenomena. Jangan terjebak di dalam manifestasi. Betul, manifestasi adalah suatu pengalaman yang bisa dirasakan. Tetapi pengalaman yang kamu rasakan belum tentu itu adalah benar. Bisakah pengalamanmu juga dipakai menjadi yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan kita dan membuat kita akhirnya terjebak dan kita nikmati itu. Hari ini terlalu susah. Kepada orang-orang yang punya pengalaman begitu suruh tinggalkan, mereka rasa apa? Aduh sayang, gue dapetnya gak gampang lu pakai puasa lu. Katanya. Di gereja. Pada puasa ramai untuk meminta, mohon Tuhan berikan saya karunia. Begitu dapat, gak pernah tanya apakah itu benar-benar karunia Tuhan. Mari saya akan mengajak kita coba masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita membedakan karunia Tuhan dengan yang bukan karunia Tuhan. Saudara-saudara, di sini kalau kita lihat ada 9 karunia. Di mana karunia ini ada 5 banyak berkaitan dengan berkata-kata. Maka Paulus mengatakan sesuatu yang penting. Kalau karunia dari Tuhan, kalau pekerjaan dari Roh Kudus, pasti orang itu mengaku Yesus. Pasti orang itu memuliakan Yesus. Pasti Roh Kudus adalah bekerja untuk menyaksikan Kristus. Bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk persoaran. Hari ini terlalu banyak pendeta bernubuat. Tetapi nubuatnya untuk hanya demi pentingan seorang tanpa memberikan kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya juga bisa menubuat, saya bilang, Saud, nanti siang saya tahu kamu mau ajak saya makan. Sop buntut yang enak sedang menanti, saya tahu, tetapi biarlah itu tergenapi karena Roh Kudus sedang menggerakkan hatimu. Ya, saudara, bisakah seperti itu? Bisa, dan terlalu banyak. Kalau pendeta lagi tidak ada duit, bernubuatnya apa? Pemberian. Persembahan. Benar sehari ini tahu ada yang mau memberikan persembahan. Engkau saya tahu jangan mematikan gerakan Roh Kudus. Lalu yang lain, kalau engkau mematikan gerakan Roh Kudus, maka awas. Engkau akan tidak mendapat berkat. Kutuk akan hadir masuk dalam hidupmu. Wah, kaget, takut, bingung. Udah deh, mendingan gue kasih deh. Daripada gue menerima kutuk hidup, jadi di dalam kutukan gak bagus. Saudara-saudara, Roh Kudus bekerja dalam karunia-Nya. Ada di antara 9, ada 5 berkaitan dengan berkata-kata. Maka ini menjadi suatu hal yang penting. Maka Paulus mengangkat masalah karunia nanti berkaitan dengan bahasa roh yang menjadi fokus pembicaraan yang untuk diangkat oleh Paulus. Saudara, saya tidak mengatakan bahasa roh enggak ada. Di dalam pemikiran teolog ada beberapa yang mengatakan pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahasa roh sudah berhenti. Ada yang mengatakan bahasa roh masih ada, tetapi diberikan, dikaruniakan pada saat yang cocok di mana diperlukan. Nah ini satu dibuktikan oleh Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong orang yang gak terlalu, dia kan cukup filsafat yang kuat, rasio yang cukup kuat, lalu dibilang pada saat waktu saya khotbah di Moskow. Yang terjemahkan saya hari pertama datang terjemahkan. Hari kedua dia sakit, dia enggak bisa datang. Tetapi saya tetap harus khotbah. Bagaimana saya harus khotbah? Suruh saya pakai bahasa Moskow, Rusia saya enggak mungkin bisa. Tetapi saya khotbah dengan bahasa Inggris apa yang ada. Sebisa-bisa mereka bisa kemampuannya dengan mengandalkan Roh Kudus. Sudah apa yang terjadi? Sebagian orang mendengar apa yang dikhotbahkan Pak Stephen Kong, mereka merasa apa? Kok mereka enggak asing merasa ini bahasa seperti yang mereka biasa dengar. Roh Kudus bekerja. Ketika Petrus di dalam pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah, lalu mereka berbahasa lidah. Banyak orang mendengar sesuai dengan bahasanya mereka. Saya percaya pasti Petrus berbahasa dengan apa yang bahasanya diri dia. Lalu orang lain bisa mendengar dan terjemahkan di dalam Roh Kudus untuk mereka mengerti sesuai dengan bahasanya masing-masing. Saudara-saudara, jangan kita tertipu. Karena terlalu banyak di luar daripada Tuhan. Mereka mampu untuk memberikan suatu fenomena. Mereka mampu menyatakan suatu manifestasi di mana bahasa yang seperti saya katakan. Mereka mampu berbicara. Hari ini bagaimana kita membedakan? Pertama, ketika karunia ini diberikan adalah untuk menyaksikan Kristus. Bukan untuk menceritakan sesuatu kebanggaan bagi diri seseorang. Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-8 sampai 15 dikatakan Roh Kudus akan datang sebagai penghibur. Dia datang akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Saudara-saudara, maka Paulus di sini mengatakan waktu nanti di mana karunia-Nya dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang berkaitan dengan apa? Adalah bernubuat. Saudara-saudara, pada zaman dulu nabi-nabi mereka bernubuat berdasarkan wahyu yang Allah berikan. Mereka bernubuat, mereka menyampaikan apa yang akan Allah kerjakan dalam hari-hari yang akan datang. Tetapi ada konsekuensinya ketika seorang nabi mereka bernubuat tidak terjadi, mereka harus dirajam dengan batu sampai mati. Hari ini kita terlalu emak. Kalau bernubuat Yesus datang, Yesus enggak datang, lalu pendeta jawab, enggak, karena Yesus masih lihat, kesian masih banyak orang, belum percaya. Kalau saya datang, akhirnya banyak orang yang binasa. Maka itu lebih baik saya tidak datang. Yesus bilang nanti mundur, delay. Saudara, nubuat bukan hanya demi kepentingan orang pribadi atau suatu negara. Terlalu banyak orang tidak membedakan antara nubuat dengan ramal. Maka yang saya mau katakan, banyak di zaman ini pendeta meramal bukan bernubuat. Bernubuat adalah berdasarkan wahyu Allah, di mana wahyu Allah sudah disampaikan melalui Roh Kudus dan dicatat oleh orang-orang sepanjang zaman, akhirnya wahyu Allah yang lengkap yang di dalam bentuk Alkitab. Maka nubuatan daripada Roh Kudus melalui orang-orang tidak memberitakan suatu wahyu baru. Tetapi dia adalah memberitakan apa yang Alkitab katakan. Apa yang akan Yesus katakan pada saat nanti yang akan datang. Bernubuat bukan hanya untuk demi kepentingan seseorang. Hari ini terlalu banyak orang bernubuat cuma untuk kepentingan seseorang. Sampai sekarang tukang ramal dengan pendeta udah gak berbeda. Saudara bingung, aduh lebih baik ke pendeta itu tanya nih, tahun ini bagaimana sih nasib saya? Kenapa? Pinter loh, pendetanya pinter nubuat. Nubuat atau ngeramal, ya udah kurang lebih deh. Gitu. Saudara-saudara, nubuat adalah bercerita tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Nubuat adalah berdasarkan daripada wahyu Allah. Tidak muncul daripada diri sendiri. Ingat baik-baik. Ramal adalah sesuatu kekuatan daripada kejiwaan seseorang. Untuk melihat sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi orang-orang sendiri. Pribadi daripada suatu negara. Maka pada mulai akhir tahun ramai. Peramal sekarang udah berkurang satu. saya nggak tahu tambahnya akan berapa. Mama Lauren sudah meninggal, kurang satu. Biasanya orang rame-rame, aduh ayo mama, tahun yang akan datang seperti apa. Dan tahun ini nggak diramalin lagi oleh Mama Lauren karena tahun lalu dia sudah meninggal. Lalu apa? Sekarang banyak orang apa? Mulai ngeramal dari apa? Buku apa? Ada seorang peramal yang namanya Wong Kam Fu. Wah, diramal menurut dari show seseorang. Dalam show ini nanti tahun itu bakal apa? Saudara, saya pun pernah coba belajar untuk mengerti show seseorang mempengaruhi hidupnya seperti apa. Karena saya penasaran. Saya pun belajar namanya Feng Shui. Saya mau tahu. Jadi kalau sudah, saya pun belajar namanya mulai dari lihat wajah orang ini nasibnya akan seperti apa. Maka waktu di rumah Pak Big Man, temu dengan Mira, Mira ngobrol. Coba Pak Erwin ngomong-ngomong dong. Saya ngomong, saya ada berapa, kok tahu? Nah iya makanya, bernubuat loh katanya. Sudah, ini satu hal yang penting supaya kita mengerti bahwa ketika karunia diberikan untuk supaya menyaksikan Allah, untuk memuliakan Tuhan, untuk supaya kita kembali melihat bagaimana karya Tuhan yang akan datang untuk membuat kita supaya kembali di dalam jalan yang Tuhan inginkan. Tidak ada hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tidak hanya untuk demi kepentingan dari sebuah negara, tetapi kembali hanya untuk di dalam kemuliaan Tuhan dan menyaksikan Tuhan. Saudara-saudara, lalu dikatakan karunia ini untuk demi kepentingan bersama. Saudara-saudara, waktu kita bersama di dalam sebagai jemaat, kita boleh untuk melayani Tuhan dengan karunia yang ada, membangun jemaat untuk menguatkan iman dan kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Sudah ini menjadi penting supaya kita setiap anak-anak Tuhan, jikalau engkau diberikan karunia, biarlah karunia itu bukan menjadi suatu kebanggaan yang mengatakan, tuh hebat enggak gua bisa doa, orang doa didoain sakit jadi sembuh. Sudah bukan menjadi suatu kebanggaan, tetapi melayani demi untuk kepentingan Tuhan sendiri. Sudah, biar kita belajar, kita mengerti ketika demi kepentingan bersama, yaitu di dalam melayani. Saudara, seberapa jauh engkau diberikan karunia? Engkau diberikan karunia untuk berbicara dengan kata hikmat. Engkau diberikan karunia untuk mengajar dengan pengetahuan. Ajarlah. Ajar dengan baik. Karena tidak semua orang memiliki karunia seperti itu. Biar kita belajar baik-baik untuk kepentingan semua orang. Untuk kita boleh membangun jemaat Tuhan. Bukan membangun hanya membangun pribadi diri sendiri. Bukan hanya untuk demi kepentingan sendiri atau membanggakan diri. Tetapi hanya untuk membangun jemaat Allah. Seberapa jauh jemaat Tuhan, baik yang sekarang ada maupun yang akan nanti ada. Karena mereka adalah orang-orang yang terlayani di dalam karunia untuk bergabung menjadi jemaat. Suatu kali saya bertemu dengan Bapak Edi Sari Atmaja, bos yang punya SCTV. Saya diajak ke rumahnya dia. Lalu dia waktu itu adalah sponsor utama dari Benny Hinn. Wah, dia masih berapi-api. Pokoknya cerita apa Benny Hinn. Benny Hinn datang tinggal di rumah dia. Lalu saya tanya, apa yang menjadi kelebihan Benny Hinn kalau menurut Pak Edi? Dia bilang, you gak tahu rahasianya. Dia hidup kudus. Maka satu hari dia bisa doa di kamar 3 jam gak keluar-keluar. Lalu apa? Hidup gak pernah melihat duniawi. Sehingga Tuhan karuniakan karunia-karunia itu untuk menjadi kuasa dalam pelayanan. Lalu bagaimana saya bilang? Menurut Pak Edi, kalau dia tiup, orang pada jatuh, kursi jatuh. Wah, itu kuasa yang enggak diberikan oleh orang, hanya orang-orang tertentu, khususnya Benny Hinn. Karena itu kalau mau seperti itu, harus kamu hidup, puasa, berdoa satu hari 3 jam. Lalu apa? Tidak pikirkan duniawi. Wah, hebat ya. Terus terakhir, kedua kali, dia tidak mau lagi sponsor Benny Hinn. Waktu dia tidak sponsor lagi. Kenapa? Benny Hinn pertama datang adalah sebelum datang dia kirim dulu 250 ribu US dollar. Yang kedua dia bilang begini, you datang, nanti saya kasih. Waktu kedua kali batal datang. Waktu kedua kali batal datang kenapa? Karena uangnya belum sampai. Padahal dia punya tim sudah datang. Tim datang sudah survei segala. Benny Hinn datang tuh seperti seorang presiden, pesawat pribadi, tim survei datang. Lalu apa? Karena uangnya belum datang, akhirnya apa? Benny Hinn bilang, menurut tim survei saya, situasi yang Tuhan belum izinkan, maka saya belum datang untuk kesempatan yang akan datang. Saudara-saudara, kesempatan yang akan datang pakai nama Tuhan karena situasi tidak mengizinkan. Bukan, karena uangnya belum sampai di tangannya dia. Maka dia batal untuk datang. Di mana tidak duniawinya, tetapi duniawinya begitu kuat dan begitu besar. Di mana kasih karunia Tuhan di dalam untuk melayani. Tetapi ini menjadi suatu pertanyaan yang kita pikirkan baik-baik. Kita tidak perlu lihat orang, tetapi yang perlu kita lihat diri kita. Hari ini you diberikan karunia apa? Sadarkah kita memiliki karunia? Dan Tuhan dikatakan yang ketiga, Tuhan memberikan dengan seturut dengan kehendaknya. Artinya karunia ini bukan karena engkau mau minta, tetapi Tuhan yang berikan. Bukan karena engkau mampu minta dengan kuasa, dengan puasa dan segala macam. Maka Tuhan bilang, ya dah kesian dah lu. Kalau enggak entar lu mati kelaparan. Maka Tuhan berikan. Tidak. Memang Tuhan mau berikan hanya untuk membangun jemaat. Untuk menyaksikan Tuhan. Mukjizat masih terjadi. Kesembuhan masih terjadi. Jadi. Menurut saya pribadi kesembuhan itu kuasa Allah masih terus sebagai bagian daripada apa? Pemeliharaan Allah atas umatnya. Kesembuhan itu masih terjadi. Tetapi bukan Tuhan harus kerjakan. Karena seturut kehendaknya. Yang kedua saya mau mengatakan. Karunia ini bukan menjadi permanen. Jika engkau ada karunia kesembuhan, wah ini hebat lu, dia emang punya karunia kesembuhan. Kok semua pokoknya bagian sembuh dia dah. Nanti ada satu lagi karunianya untuk doain orang supaya mati. Pokoknya kalau belum mati-mati suruh dia pasti mati. Saudara di sini mengatakan, Tuhan memberikan seturut dengan Tuhan tidak permanen. Berarti ada waktunya Tuhan tidak bekerja. Ada waktunya Tuhan bekerja. Bukan karena karunia itu menjadi kuasa, sudah permanen, maka dengan permanen kuasa permanen ini kamu bekerja. Kalau kamu seperti itu, berarti tidak ada suatu hal yang bisa gagal. Semuanya pasti jadi. Tetapi sebenarnya kita lihat, ada yang didoakan sembuh, ada yang didoakan tidak sembuh. Karena itu adalah kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita terlalu mengagum-kagumi pendeta yang punya karunia. Tetapi kita mendukung dia dalam doa. Supaya dia boleh dipakai Tuhan. Kita bukan kagum pada dia. Tetapi kita mendukung dalam pekerjaan Tuhan untuk supaya jemaat Tuhan boleh dibangkitkan. Jemaat Tuhan boleh dibangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita harus hati-hati. Kita kembali dalam satu konsep yang benar. Jangan kita pikir membeda-bedakan roh. Wah, akhirnya sekarang banyak muncul. Wah, ada roh ini, roh itu. Kenapa? Seakan-akan membedakan roh adalah apa? Dia tahu nih, ah ini roh malas, itu roh zina, roh ini. Tidak, saudara. Membedakan roh adalah bagaimana mengerti yang mana adalah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang mana adalah yang bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan kasih menjadi pemeliharaan supaya orang tidak mudah tersesat. Kalau tidak mudah tersesat, tetapi ada orang yang mau senang disesatkan. Saya mau mengajak kita coba, supaya tidak mudah tersesat. Tuhan sudah sediakan kebenaran firman. Tuhan sudah menyediakan orang punya karunia dengan hikmat mengerti. Tuhan sudah menyediakan orang dengan bermacam-macam karunia. Khususnya di dalam berkata-kata. Biar kita boleh berkata, ya Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Dan saya mau dengar dan saya mau terima. Saya tidak lagi mengejar tentang fenomena manifestasi. Bahasa roh masih perlu? Suatu pertanyaan yang saya menantang pada saudara. Masihkah perlu bahasa roh? Saudara, ketika surat Korintus ditulis, karunia ini diberikan karena Alkitab belum ada. Masih perlu bahasa roh, masih perlu nubuatan untuk supaya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Melalui bahasa roh, mereka berbahasa yang berbeda tetapi ada yang bisa terjemahkan. Bahasa roh bukan hanya untuk supaya bla bla bla bla bla bla. Bahasa bukan untuk cuma, aduh enak lu bisa lega lu bisa bahasa roh. Bahasa roh adalah menuntun orang masuk dan mengenal kebenaran Allah. Sehingga orang ini boleh bertumbuh. Orang ini terus semakin berkenal pada Tuhan. Supaya orang ini semakin beriman kepada Tuhan dalam seluruh kehidupannya dia. Dan mendorong dia untuk boleh melayani Tuhan secara baik. Bahasa roh. Ketika Alkitab kanon selesai, maka wahyu Allah sudah cukup. Allah tidak lagi memberikan wahyu baru. Maka nubuatan adalah menceritakan apa yang Allah akan perbuat di masa yang akan datang seturut dengan wahyu yang tercatat. Tapi emang lebih gampang enak dengar wahyu baru ya, dengar suara Tuhan ya. Aduh, saya pernah, mungkin saya pernah sampaikan, waktu saya di fitness pernah ketemu ibu-ibu. Begitu tanya saya, Bapak bisa dengar suara Tuhan enggak? Wah, saya bilang saya belum. Bapak salah, enggak punya Roh Kudus Bapak katanya. Saya bilang, lalu saya bisa, makanya saya bisa halo-halo katanya. Halo-halo luar biasa. Gitu. Lalu apa? Dia lagi apa? Dia lagi treadmill. Itu ibu. Sorry, agak gemuk lagi. Ya kan? Wah. Treadmill. Dia style yang cepat lagi. Saya bilang, Bu, kenapa cepat-cepat, Bu? Kalau enggak begini, saya enggak kurus. Kalau saya enggak kurus, saya sulit layani Tuhan. Maka Roh Kudus bilang supaya saya harus rajin dengan speed yang seperti ini. Waduh. Speed seperti ini supaya saya lebih cepat kurus, maka saya akan layani Tuhan lebih efektif. Terus saya diam. Saya juga, saya pelan-pelan. Lagi pelan-pelan begitu, akhirnya, ya saya sih enggak bisa, tapi saya bisa ngerti loh maksud Tuhan. Oh enggak, banyak Tuhan yang bisa beritahukan kepada kita. Tuhan beritahukan apa yang baru buat ibu? Ya nubuatan. Bu, kalau nubuatan apa yang akan datang, maksudnya udah tercatat dalam Alkitab. Enggak, berkaitan dengan pribadi-pribadi saya dan pribadi orang, maka saya pintar bernubuat. Waduh, hebat sekali. Lalu apa? Setelah seperti itu langsung saya bilang, Bu, sorry, saya bukan bernubuat. Tetapi saya mau katakan, ibu dengan speed yang seperti ini, ibu pasti dengkulnya sakit. Loh, kok tahu katanya? Iya, saya tidak bernubuat. Tetapi apa? Menurut medis, seorang pelatih dari coach daripada ini di selebriti mengatakan, orang ada usia dengan berat yang terlalu berat, kalau dengan speed yang terlalu ini, dia akan berbenturan tulang dengkulnya. Dan itu akan menggesek menjadi apa? Dia sakit. Betul ibu sakit? Betul, kok tahu? Nah kayaknya ibu, saya bukan bernubuat bu. Sekarang yang baik adalah ibu turunin speed. Lalu apa? Kalau mau lebih ini, ibu naik yang itu. Yang model kayak sepeda begitu. Bisa pegang. Nah itu apa? Dengkul kita cuma ikut. Tetapi enggak dibentur-bentur. Enggak dibentur-bentur. Yang paling bagus ibu berenang. Lalu apa? Terima kasih ya. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan beritahukan pada saya. Sudah-sudah. Biar kita coba. Jangan dikit-dikit kita bernubuat. Jangan dikit-dikit kita bilang ini adalah Tuhan. Bahasa roh. Sudah. Tuhan bilang cukup. Kalau ada lagi. Berarti itu mengatakan ada wahyu baru. Dan wahyu sudah cukup sampai di sini. Jangan kita cari sesuatu manifestasi. Jangan kita asik dalam situ. Biarlah pakai semua karunia yang ada. Tuhan mau berikan apa? Saya mengatakan terima kasih Tuhan. Jangan takut ketika orang sakit engkau doakan. Bisa sembuh? Bisa. Kalau Tuhan mau. Karena apa? Karunia bukan menjadi milik permanen oleh pendeta. Karunia bukan menjadi milik permanen oleh sekelompok orang. Karunia adalah seturut dengan Allah. Di dalam situasi yang diperlukan. Maka dia akan kerjakan. Ada satu waktu seorang anak cuma ngerti diajar anak kecil. Cuma diajarin doa. Doa terima kasih untuk makan. Tuhan terima kasih. Memberikan saya makan dan mencukupi. Dalam nama Yesus. Amin. Begitu mamanya lagi sakit. Lalu mamanya bilang, nak doa dong buat mama. Iya ma, saya doa. Tuhan terima kasih. Memberikan makan yang cukup. Ya, dalam nama Yesus. Lalu apa? Sembuh mamanya. Bukan soal doanya, Tuhan mau bekerja apa enggak. Mari kita diberikan karunia. Dan kita diberikan lapangan. Untuk kita boleh melayani. Setiap kita punya karunia. Untuk melayani Tuhan. Sekarang jangan takut. Engkau melayani. Maka karunia itu akan menyertaimu. Di dalam segala situasi. Sesuai dengan Tuhan inginkan. Mari. Karunia tidak perlu kita cari. Karunia bukan kita memilah-milah. Tapi karunia untuk mendorong kita melayani Tuhan. Membangun jemaat. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau melayani Tuhan? Apakah tunggu karunia dulu baru pergi melayani? Apa engkau pergi melayani? Maka karunia itu menyertaimu dalam pelayanan. Ini menjadi satu hal yang penting. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa.